hati sesama, tapi merasa bangga. Bukankah itu sebuah ironi yang luar biasa? Bagaimana mungkin anak bangsa, KTP, paspor yang sama Indonesia, kemanapun kita pergi ke luar negeri, semua memandang dan menilai, menempatkan kita sebagai Indonesia. Seharusnya inilah jadi kebanggaan kita dan kita menunjukkan pada dunia. Anak Indonesia itu satu, saling menjaga, dan bukan menyakiti. Kalau kita bangga, banggalah karena berbuat sesuatu bagi negara, berjuang, mengharumkan, dan memberi warna harga diri. Bukan sebaliknya. Jangan biarkan ironi terjadi dan mewarnai hari-hari kita, supaya hidup kita tidak menjadi ironis. Karena itu, siapa yang masih suka menyakiti sesama bangsanya, biarlah ia belajar merenungkannya. Berhenti dan berbanggalah, karena Anda penjaga bangsa, sehingga tak ada yang berani mengganggunya. Tapi kalau Anda sendiri merusaknya, bagaimana kita bisa berkata kita cinta Indonesia? Semoga kesadaran diri ada pada kita, supaya menjadi anugerah ilahi untuk kita bisa menjadi hidup berharga. Jangan lupa, hidup berharga hanya dengan membuat dan melakukan tindak berharga dari hari ke hari. Bersama saya, Bigman Sirait.